Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wassalamu tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din, azakumullah. Alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Ut-Tauhid. Dan kita telah sampai pada bab yang ke-42. Setelah kita menyelesaikan bab yang ke-41 yang menjelaskan tentang wajibnya kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang hamba untuk mengakui dan mengetahui kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kemudian dari situlah akan muncul rasa syukur kita, ya, kepada Allah Azza wa Jal, yang kita berusaha untuk memanfaatkan dan menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk konsekuensi tauhid, yaitu tauhidul rububiyah. Yang kemudian kita masuk insyaallah taala pada bab yang ke-42. Bab yang menjelaskan tentang larangan untuk menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan ini erat kaitannya dengan tauhidul uluhiyah, tauhid ibadah. Kata beliau rahimahullah, babun qala Allah taala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah 222, ya, ayat ke-22. Dan potongan ayat ini dijadikan sebagai judul bab. Ya, kata Allah, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andada, ya, tandingan-tandingan yang dianggap sepadan dan sama dengan Allah Azza wa Jal. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Nah, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyebutkan sebelumnya tentang sebahagian dari perbuatan-perbuatannya yang itu tidak mungkin dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Allah hendak menampakkan kepada kita tentang kekuasaannya, ya, dan tentang kekuatannya yang tidak bisa tertandingi, tidak bisa tersaingi. Tidak ada satupun dari makhluk yang bisa menyamai Allah dalam hal ini. Ya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya, dialah Allah yang telah menciptakan kalian, demikian pula orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, takut kepada Allah Azza wa Jal. Ya, maka di sini Allah mengingatkan kepada manusia, ya, agar mereka mengingat, ya, dan menyadari bahwa Al-Khaliq, Sang Pencipta secara mutlak adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, ya Yuhannas wa'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Sekalian manusia, sembahlah Allah semata. Ya, kenapa hanya Allah yang disembah? Kenapa hanya Allah yang diibadahi? Yang ditaati, yang dicintai, yang ditakuti, yang diharapkan, yang dijadikan sebagai sandaran, yang dijadikan sebagai tempat untuk bertawakal. Kenapa? Ini diantaranya. Allah ingatkan, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Demikian pula orang-orang sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah sebutkan lagi kenikmatannya, kekuasaannya. Dan dialah Allah pula yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Ya, firasy. Seakan-akan seperti permadani yang mudah untuk diinjak, ya, dimanfaatkan, ya, ditinggali, dibangun di atasnya bangunan. Ya, wasama abinaa, demikian pula Allah yang menjadikan untuk kalian langit sebagai atapnya, ya, sebagai sebuah bangunan yang kokoh tanpa tiang. Wa anzala minas samaa'i maa, dan juga dialah Allah yang telah menurunkan untuk kalian air, ya, dari atas langit, ya, dari atas ketinggian. As-sama di sini maknanya adalah as-sumu, ini al-ulu, dari atas ketinggian, jadi dari awan. Ya, fa akhraja bihi minas samaraati rizqan lakum, dialah Allah yang telah mengeluarkan, ya, untuk kalian buah-buahan sebagai rizki bagi kalian, bagi manusia. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengingatkan dan menyadarkan kita semuanya bahwa munculnya manusia dan meninggalnya sebagian mereka, ya, demikian pula bumi yang kita saksikan berupa hamparan yang luas membentang langit, ya, sebagai atapnya, air hujan yang turun dari atas yang kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman dan buah-buahan. Ini bukan sekedar fenomena alam semata. Tidak ada yang mengontrolnya, tidak ada yang mengaturnya. Nah, tidak demikian. Namun semuanya adalah, ya, ada yang mengaturnya. Ya, dan yang mengaturnya adalah hanya Allah semata. Ya, tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, tidak tercipta dan terwujud begitu saja. Oleh karena itu, ya, dengan sebab-sebab ini pula, ya, dialah Allah yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh seluruh umat manusia. Ya, oleh seluruh umat manusia. Bahkan jin dan manusianya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, oleh karena itu, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, ketika menyebutkan ayat ini, maka beliau menukilkan keterangan dari sebagian a'immah, sebagian para ulama kita, bahwa Ar-Rabbu huwal mustahiqqu lil ibadah. Ya, sebuah zat yang memiliki sifat sebagai Rabb, mencipta, yang mengatur, menurunkan hujan, ya, kemudian mengontrol alam semesta, ya, dan seterusnya, maka dialah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, Allah sebutkan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan, sekutu. Ya, sementara kalian telah mengetahui bagaimana kekuasaan Allah, ya, bagaimana kekuatan dan kehebatan Allah Azza wa Jal, ya, dalam hal menciptakan makhluknya, dalam hal menurunkan hujan, dalam hal mengontrol, mengatur jagat raya, ya, menumbuhkan tanaman, memunculkan manusia ke dunia, dan mematikan sebagian yang lain. Ya, kurang apa Ya. Nah, artinya seperti ini secara fitrah diakui oleh manusia. Oleh karena itu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di sini, Ali bin Abbas fil ayah terkait dengan ayat ini, al-andad huwa syirku. Tandingan-tandingan yang dimaksudkan pada ayat tadi adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan. Ya, akhfa min dabi bin namli ala safatin sauda fi dulmatil lail. Ya, di mana kesyirikan itu lebih samar, ya, lebih tersembunyi daripada langkah-langkah semut. Ya, di atas sebuah batu hitam di tengah kegelapan malam. Nah, ini gambaran, ya, gambaran tentang kesyirikan yang sangat berbahaya. Abdullah bin Abbas, ya, sahabat Nabi, seorang alim, faqih, ya, beliau tentunya telah berpengalaman dalam hal ini. Ya, sampai sedemikian rupa beliau menggambarkan tentang yang namanya kesyirikan lebih samar daripada, ya, langkah-langkah semut hitam, ya, langkah-langkah semut di atas batu licin yang berwarna hitam di tengah gelapnya malam. Ya, jangankan lihat langkahnya, lihat semutnya saja, ya, kalau sudah gelap di atas batu hitam nggak kelihatan, apalagi langkahnya. Ini sesuatu yang memang sulit untuk dideteksi, diidentifikasi. Ya, oleh karena itu, ya, termasuk taufik minallah subhanahu wa ta'ala ketika seorang bisa memahami tauhid dan syirik tanpa ilmu, tanpa bimbingan, tanpa ngaji, tak mungkin dia paham. Ya. Nah, fenomena, ya, di tengah masyarakat menganggap baik, ya, ziarah kubur misalkan. Ya, bagus ziarah kubur. Ya, namun ketika ada niatan-niatan yang lain, ya, dibumbuhi dengan tabarruk, mencari berkah, ya, mencari pesugihan, ya, mencari pangkat dan jabatan agar ditambah rezekinya, dimudahkan urusannya, diperbanyak keturunannya, ya, dinaikkan jabatannya, ya, semakin tenar popularitasnya dan seterusnya. Makanya seperti ini kan mengerikan. Ya. Kelihatannya bagus di roh kubur, ya, tapi ternyata di sana minta-minta. Ya, minta-minta yang telah dikubur. Berdoa, ya, bukan sekedar ngumpul-ngumpul, ya. Rame-rame konvoi, ya. Ya. Nah, tapi ketika ada niatan-niatan, ya, selain untuk tadkiratul maut, mengingat kematian, maka yang seperti ini telah melenceng dari tujuan. Ya, sangat samar sekali. Ya, sebagian mereka luar biasa. Ya, memberikan pelayanan khidmah kepada para peziarah kubur dengan jalan, ya, dikasih air minum, bahkan kasih makanan, ya. Nah, gratis misalkan. Ya, ternyata ada tujuan di balik itu. Ya, ada tujuan di balik itu. Ya, anehnya itu dikhususkan ini untuk hanya peziarah kubur saja. Ya, ada penyalahannya enggak boleh. Memang enggak tersirat. Ya, tidak tertulis begitu. Tapi dikhususkan, ini ada apa yang seperti ini? Ya, khawatirnya, na'udzubillah, ada tujuan-tujuan yang lain. Ya, ketika dia telah merasa bersedekah, memberi kepada para peziarah kubur, kemudian dengan harapan rezekinya tambah, kemudian qadarullah masyafa'al, selama setahun dievaluasi, oh betul ya, rezeki saya tambah ini, oh berarti tahun depan, kalau misalkan ada acara lagi, tambah semangat lagi. Ya, seperti itu lagi. Ya, sehingga ini juga melenceng dari tujuan yang diharapkan. Allahu musta'an. Samar. Ya. Karena memang dipoles dengan kebaikan. Ya. Taib ini yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Bahwa tandingan-tandingan yang dimaksudkan pada ayat tadi adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan. Nah, dan di sini para ulama menjelaskan bahwa penjelasan dari Abdullah bin Abbas ketika menerangkan tentang makna tandingan itu kesyirikan ini tafsirun bil murad. Ya, tafsirun bil murad yaitu penafsiran ya, dengan yang dimaksudkan dari lafaz tersebut. Karena tafsir terbagi menjadi dua. Ya, ada tafsir bil murad, ada tafsir bil makna. Kalau tafsir bil murad yaitu yang dimaksudkan ya dari konteks kata tersebut. Ya, jadi intinya apa sih itu? Tanpa memperhatikan lafadznya apa. Ini tafsir dengan murad, yaitu sesuatu yang dimaksudkan dari kata itu apa. Ya, jadi anda ketika ditafsirkan syirik, ya kalau dari sisi mufradnya, mufradatnya, kosakatanya, ya kurang nyambung ya kelihatannya. Kalau kita yang belum tahu, ya. Tapi makna yang tersirat begitu, itu adalah kesyirikan. Jadi bukan makna yang termaktub atau yang tersurat, yang tertulis. Tafsir yang kedua yaitu tafsir bil makna, tafsir secara makna, yaitu tafsir yang tersurat, gitulah. Kalau yang tadi tersirat, ya. Yang tersembunyi di balik itu apa sih intinya? Ternyata anda yang maksudkan adalah kesyirikan yang kedua. Tafsir yaitu tafsir bil makna yaitu yang tersurat yaitu penafsiran secara kalimat mufradat ya tafsir perkata. Nah maka di sini apabila kita menafsirkan secara lafaz ya secara tersurat tadi andad itu andad artinya asbah wa nudara yaitu yang memiliki kesamaan, ya, memiliki kemiripan, ya. Berarti kalau misalkan kita tafsirkan secara tersurat, fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan, sekutu-sekutu, sesuatu yang menyamai Allah, nah, itu yang tersurat. Tapi makna di balik itu, ya, dari tandingan-tandingan tadi itu adalah syirik. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah itu intinya. Ya, wa antum ta'lamu sementara kalian sudah ngerti dan paham. Allah itu pencipta kalian, pengatur alam semesta, yang menurunkan hujan dan seterusnya. Yang kemudian kata Abdullah bin Abbas wa huwa an taqul wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati wa taqul laula kulaibatu hadza la atana al-lusus. Walau la al-battu fiddar la tal-lusus. Ya, dan ini mirip ucapan seseorang yang mengatakan demi Allah. Ya, demi kehidupanmu, ya fulan. Demi kehidupanku. Ya, ini ucapan-ucapan yang mana seorang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demi hidupmu, demi hidup. Ya, demi hidupku misalkan. Ya. Ya seperti ini. Tidak boleh. Ya syirkul lafzi. Syirik dalam hal lafad. Ya demikian pula ketika seorang mengatakan. Laula kulaibatu hadha latanan lusus. Kalau tidak ada anjing kecil ini. Ya maka. Ya, pencuri akan. Menyatroni. Ya mendatangi rumah-rumah kita. Menyandarkan keselamatan dan perlindungan kepada anjing kecil. Ini juga syirik dalam hal lafaz. Demikian pula ucapan laulal battu fid jar la tal lusus. Kalau tidak ada ya angsa, ya, atau apa mentok semacam bebek, ya, di rumah ini maka pencuri akan masuk, akan datang ke rumah kita, menyatroni rumah kita. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan syirkul lafzi, syirik dalam hal lafaz. Meskipun memang tidak ada keyakinan misalkan, ya, angsa itulah, ya, anjing kecil itulah yang menjaga rumahnya, bukan. Yang menjaga adalah Allah, yang memberikan penjagaan keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam hal lafaz terucap kalimat-kalimat tadi, ini saja sudah enggak boleh. Ya, demikian pula ucapan qaulur rajul li sahibihi, ucapan seseorang kepada kawannya, ya masyaallah wa syi'ta, sebagaimana yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Ini menyamakan antara masyiah Allah dengan masyiah seseorang. Ini juga enggak boleh. Ya, kesyirikan dalam hal lafaz. Demikian pula ucapan seseorang laula Allah wa fulan, la taj'al fiha fulanan, hadza kulluhu bi syirkun. Ya, kalau bukan karena Allah dan fulan. Ya. La taj'al fiha fulanan, maka jangan kau jadikan ya Allah pada perkara itu fulan. Ini semua syirik. Ini semuanya kesyirikan. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim di dalam tafsirnya. Ya, atau di dalam tafsir Ibnu Katsir yang menukilkan riwayat ini. Hasil ini beberapa contoh, ya, ucapan-ucapan syirik meskipun tanpa ada keyakinan, dan lebih parah lagi kalau misalkan ya diiringi dengan keyakinan, ya, bahwa fulan-fulan itulah yang memberikan penjagaan dan keselamatan. Demikian pula hewan tadi memberikan penjagaan, ya, kepada seseorang. Ini juga lebih parah lagi, ya, bukan hanya syirkul asghar tapi syirkul akbar. Nah, kemudian an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, lalu yang berikutnya adalah hadis atau riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak, rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu al hakim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat ini, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, faqad kafar au asyrak, maka sungguh ia telah kafir atau telah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan sebagai koreksi di sini disebutkan oleh beliau dari Umar bin Khattab, yang sahih yang benar dari Abdullah bin Umar, yang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu atau radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, bukan dari Umar bin Khattab. Ini ditanbih oleh Taisi sahib Taisir Azizul Hamid ketika menyebutkan riwayat ini, bahwa Rasulullah mengatakan barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka ia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Nah, dan di sini ada keraguan dari perawi, ya, dia telah kafir atau telah syirik, ya, maka yang sahih disebutkan dalam riwayat yang benar, ya, yaitu dengan lafaz yang kedua yaitu asyrak, man halafa bi ghairi lain faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan kesyirikan di sini maksudnya adalah syirkul asghar, itu minimalnya. Ya. Dan sumpah itu artinya adalah ta'kidu syai bi dzikri mu'azzamin bi sifatin makhsusatin. Ya, menguatkan sesuatu dengan menyebutkan, ya, sesuatu yang diagungkan, yang dimuliakan dengan bentuk yang khusus. Itu namanya sumpah. Ya, seorang ketika bersumpah dengan nama Allah berarti dia mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Sehingga untuk menguatkan apa yang ingin ia sampaikan, maka dia menyebut zat yang ia muliakan selama ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah. Berarti dia memuliakan Allah. Kenapa disebutkan wallahi demi Allah? Ya, karena menguatkan apa yang akan ia sampaikan. Ini kalau yang diagungkan adalah Allah, makanya di sini termasuk hal yang merusak tauhid seseorang, bahkan syirik, yaitu ketika seorang bersumpah dengan menyebutkan yang ia agungkan di dalam sumpahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah dengan selain Allah, berarti dia telah mengagungkan selain Allah. Demi hidupmu, demi hidupku, demi engkau ya paduka, ya demi anda wahai sang raja. Nah, ini bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jal. Ini syirik, ini syirkul aswar. Nah, lalu bagaimana dengan beberapa dalil ya, seperti surat di dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan Allah bersumpah dengan sebagian makhluk dan ciptaannya, wal asri wal duha wal layli idha saja wal syamsi wal duhaha ya, wal tini wal zaitun wal turi sinin wa hadal baladil amdan, seterusnya. Kenapa itu disebutkan makhluk? Apakah boleh bersumpah dengan makhluk? Sebenarnya tidak boleh. Itu kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwa apa yang Allah sebutkan tersebut di dalam sumpahnya menunjukkan hendaknya kita perhatian dengan hal itu semuanya. Ada kelebihan dan keutamaan. Wallahu ta'ala al-miswab. Nampaknya sudah isya ya. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.